Kita goyang lagi, bro. Kampung jauh di sana, siyo mama, ada DP lama, ada DP lama, apa tempo kita paling ulang ke sana, tubelo selalu tak bayar. Tak berindu rindu, tubelo su jauh di mata, siyo mama. Mama papa bersaudara setara tahan rindu kadara kalau marah hai selalu kita bangga tapi sejauh tak kena gunung dan banjir cuma ingat kita karena suara mobil ko ini buat lama ada ini kan di mana dewi ada jodoh susah senang sendiri kita tanggung hidup di randau jauh dari kampung rasa paling jauh bataria minta tolong jauh dari tobiro rasa rindu minta ampun hati rindu balik air mata malele ingat ada budaya tidak cakalele tarada yang bisa pele ini torang manele untuk hidup kau hanya sama-sama tumbuh kandil. Kampung jauh di sana, siyo mama, ada DP lama, ada DP lama, apa tempo kita balik ulang ke sana, tubelo selalu tak bayar. Tak berindu rindu, tubelo su jauh di mata, siyo mama, ada do kasihan, ada do kasihan, tak rindu. Sampai macam negara harap aku ya okay. Kaya ragam mana budaya paling baku masuk dia kita tanah beda tobelo hiderera itu dia torang punya baku pegang tangan adik kakak mari jaga itu yang bikin kita selalu